ديني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله waktu kosong ini kita manfaatkan untuk membaca kitab, melanjutkan dari poin-poin yang beliau sebutkan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa', kitab-kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini kitab yang sangat bermanfaat. Beliau ini dijuluki dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya Syekhul Islam tidak memiliki murid kecuali beliau, yakfi, cukup di dalam mengisi ilmu dari syekhnya. Masya Allah. Beliau juga dikenal dengan ya Dokter Hati. Kitab-kitab beliau ini banyak memberikan faedah yang banyak seputar hati. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kita kenal dengan kitab-kitab yang bermanfaat, beliau mengambil intisari dari kedua kitab Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim rahimahullah, karena sangat dalam sastra kedua ulama ini, sehingga terkadang sebagian talabatul ilm tidak mampu mencerna karena dalamnya sastra yang beliau pakai dalam kitab-kitabnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafaqahullah di dalam hal ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah di dalam memilihkan bahasa-bahasa yang sesuai dengan maksud kedua alim ini. Subhanallah. Dan apa yang beliau tuliskan dalam kitab-kitabnya ini mengena dalam hati. Ya, sangat mengena. Terkadang menyingkap penyakit yang ada pada seseorang. Ya, terkadang kita ini punya penyakit, ya, penyakit hati, terkadang tidak sadar. Ya. Dan beliau subhanallah di dalam kitabnya, khususnya Ad-Da'u wa Dawa' dan juga Iddatus Sabir dan juga yang lainnya, menyingkap penyakit-penyakit yang ada pada manusia yang tadinya tidak sadar jadi sadar ternyata dia itu berpenyakit. Ya, sehingga apa, kalau dia mau kembali muhasabah, terobati penyakitnya tadi. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki taufik dari Allah, justru maka ya dengan disingkapnya penyakitnya tadi malah bertambah parah. Dan mengarah kepada jurang kebinasaan fid dunya wal akhirah. Wallah alam, yang tertanda dalam kitab ini pasal yang ke-11. Yang punya kitab dan mengikuti, ada tanda atau ada catatan? Pasal yang ke-11. Farku al-faqru baina husnidzan, bukan? Kemarin sudah sampai situ. Itu yang kalau nakdu ahli iktirar sudah kita selesaikan. Kita masuk kalau tidak salah ke pasal yang ke-11, al-farqu baina husnidzani wal ghurur. Nah, pasal yang berikutnya beliau menyebutkan perbedaan antara orang yang memiliki prasangka baik dan orang yang tertipu. Siapa mereka? Apa tanda untuk mengenalinya? Jangan-jangan kita ini masuk pada orang yang maghrur, orang yang tertipu, atau walhamdulillah kita termasuk orang yang memiliki husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena ini inda dhani abdi, aku ini kata Allah sesuai dengan prasangkanya hambaku terhadapku. Nah, di sini beliau akan jelaskan bagaimana keadaan orang yang berprasangka baik dengan orang yang tertipu. Qala qad faqad tabayyana al-farqu baina husnidh-dhanni wal ghurur, kata beliau, telah jelas perbedaan antara kedua ini, siapa yang punya prasangka baik dan siapa yang mereka tertipu. Wa anna husnadh-dhanni in hamala 'alal 'amal wa hatha 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Sesungguhnya prasangka baik apabila menghantarkan kepada pembuahan amal, anjuran untuk beramal, dan menghantarkan kepada sebuah amalan, maka ini sahih, husnudzonnya sahih, baik. Jadi kalau orang memiliki prasangka baik, prasangkanya ini menjadi motor untuk bergerak, beramal, meraih cita-citanya, maka ini sahih. Wa inda'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fahuwa ghurur. Kalau seandainya husnudzannya tadi dengan Allah, dengan takdir Allah, menyeru kepada batalah, kepada keterlambatan, kepada peniadaan amal, dan terjerumusnya kepada berbagai macam kemaksiatan, berarti dia telah tertipu, bukan husnudzon. Taib. Nanti akan dijelaskan. Wa husnudzonni huwar raja. Husnudzon, prasangka baik, itulah harapan. Orang yang berharap berarti dia telah memiliki prasangka baik. Harapan untuk masuk surga ini merupakan bagian dari husnudzon. Tinggal usahanya bagaimana. Kalau kita menginginkan sebuah kebaikan, apa usahamu? Apa amal yang sudah engkau lakukan? Kalau seandainya engkau ingin pandai, apa usahamu? Nah, seperti itu. Faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah, maka barang siapa yang sifat rojaknya tadi menghantarkan kepada sebuah ketaatan, wazajiran lahu anil ma'siyah, dan memperingatkan baginya dari perbuatan maksiat, fahuwa roja'un sahih, maka itulah yang disebut dengan harapan yang benar. Rojak yang diharapkan pada setiap manusia, rasa harapmu untuk mendapatkan rahmat Allah, rasa harapmu untuk mendapatkan surga Allah, rasa harapmu agar supaya dijauhkan dari neraka Allah, membuahkan sebuah ketaatan, melindungi dirimu dari api neraka dengan sebuah ketaatan, maka ini baik. Wa man kanat batalatuhu raja'an, maka barang siapa yang mengakhir-akhirkan amal, dia anggap sebagai harapan. Kan Allah itu maha rahmat, kan Allah itu maha pengampun, jadi walaupun saya seperti ini juga saya ini berharap, misalkan walaupun saya ini ya ahlul maksiat, tapi saya berharap rahmat Allah. Ya, barang siapa yang seperti itu keadaannya, waraja'uhu batalatan wa tafriton, dan sifat rojaknya tadi membuahkan sebuah keterlambatan dan kesembronoan di dalam beramal, ya, fahuwal maghrur, maka dia adalah orang yang tertipu. Walau anna rajulan kanat lahu ardun, kalau seandainya kata beliau ada seorang laki-laki, ini beliau memberikan kepada itibar agar supaya kita juga berpikir, agar supaya kita juga berangan-angan. Coba sekarang angan-angan, ini secara tidak langsung seperti itu. Coba sekarang angan-angan, kata beliau, kalau seandainya ada seorang laki-laki kanat lahu ardun, dia memiliki tanah. Yu'ammilu an ya'uda alaihi min mughilliha ma yanfa'uhu, dia berharap, bercita-cita, dia mendapatkan berbagai macam kemanfaatan. Mughilliha ini keuntungan-keuntungan yang bisa mendatangkan untuknya manfaat. Ada seorang laki-laki, dia punya tanah, dia menginginkan tanah ini menghasilkan sebuah hasil yang bisa memberikan kepada dia manfaat, entah buah-buahan, entah biji-bijian, entah makanan pokok, lain sebagainya. Yang penting bermanfaat. Fa'ahmalaha walam yabdurha, dia biarkan begitu saja dan dia tidak taburkan benih. Walam yahrutha, tidak dia garap. Wahasana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa saqin wa suqyin wa ta'ahudil ardi la'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Kemudian dia berangan-angan. Berangan-angan baik bahwasanya tanpa itu semuanya akan datang sebuah hasil yang bermanfaat. Akan tumbuh sendiri buah-buahan, akan tumbuh sendiri biji-bijian, tanpa ditaburi, tanpa digarap, tanpa diairi, tanpa di suburkan. Maka orang yang seperti ini akan dianggap manusia seperti orang yang bahlul. Asfahis sufa, orang yang terbodohnya dari orang bodoh. Siapa mereka? Ya bahlul, siapa lagi? Kalau masih orang bodoh, ini yang paling bodoh. Ya biangnya bodoh. Ya tidak dia garap tanahnya, tidak dia tanami tanahnya, dia tidak taburkan di sana biji-bijian yang bermanfaat. Kemudian lah sudahlah saya biarkan, nanti juga kalau ada tumbuh padi ya tumbuh sendiri. Atau kalau nanti ada tumbuh jagung juga tumbuh sendiri. Dibiarkan, enggak dipupuk, enggak diairi. Ya, kira-kira seperti ini siapa dia? Ya, orang yang tertipu, kata beliau. Nah, orang yang berharap mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan di negeri akhirat, mendapatkan janji Allah surga, terhindarkan dari ancaman Allah neraka, tanpa beramal, tanpa berbuat, tanpa berharap, harapan yang tidak membuahkan perbuatan dan amalan, ini seperti orang tadi pengin tumbuh ya dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, tetapi dia tidak pernah ya mengurusi tanahnya. Taib. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'. Kemudian kata beliau, tambah melekatkan lagi permisalan. Ini biasanya suatu kaidah itu akan dipahami kalau banyak misal. Jadi kalau kita menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat, ini perbanyak permisalan. Ya, jangan hanya sekedar definisi. Takwa adalah sekian dan sekian dan sekian. Ya, tanpa dia tahu contohnya apa. Kadang-kadang malah tidak tahu takwa itu apa. Nah, ini maka termasuk dari akhir daripada tanda qiyamus sa'ah, katsurat khutaba'uhu, banyak orang yang pandai khutbah tetapi tidak paham makna yang dia ucapkan. Banyak memberikan contoh-contoh dipahami sehingga keluar dengan mudah. Kunci dari khutbah itu adalah memahami apa yang hendak dia sampaikan, materi yang hendak dia berikan, maka akan mudah membentuk, merangkai kalimat. Tapi kalau dia tidak paham apa yang dia ucapkan, ruwet, muter-muter, intinya satu. Taib. Ini bedanya kita. Untuk menyampaikan satu saja maksud, muter-muter cari kalimat sampai bingung sendiri. Nah, misalkan ini kurang pahamnya dia dengan masail, masalah yang dia sampaikan. Termasuk khutbah yang najihah, yang sukses itu ya, penyampai paham yang dia sampaikan dan mampu untuk menggiring kepada arah pemahaman yang dia inginkan. Baik. Kalau sekedar baca buku gampang. Sekedar baca buku gampang, tapi tidak akan membuahkan sebuah ilmu. Baik. Kata beliau, contoh lagi. Lau hasuna dhannuhu, kalau seandainya dia itu prasangkanya baik, wa qawiya raja'uhu, kuat rasa harapnya, bi an yaji'ahu, untuk dia mendapati waladun, sebuah anak, min ghairi jima', tanpa jima', au yasira a'lama ahli zamanih, atau dia menginginkan menjadi orang yang terpandai pada zamannya, min ghairi talabin lil ilmi, tanpa mencari ilmu. Ya, pengen jadi orang pinter tapi enggak pernah mau cari ilmu. Pengen ucapannya didengar tapi enggak pernah mau cari ilmu. Pengen ucapannya dianggap tetapi tidak dibekali, didasari dengan ilmu. Taib. Wa hirsin tamin alaihi, dan bersungguh-sungguh tamak terhadap ilmu. Itu sama dengan keadaan orang yang pertama tadi. Orang yang pengin mengharapkan tumbuh-tumbuhan yang baik, buah-buahan yang lezat, biji-bijian yang bermanfaat, tetapi dia tidak mau menanam, tidak mau menabur. Orang yang menabur kemudian dia tidak digarap, ini saja termasuk orang yang ya safih, bodoh. Setelah dia tanam jagung, tanam kacang-kacangan, tanam padi, dia biarkan, enggak diairi, enggak di kasih pupuk, ya mati. Apalagi sama sekali ndak. Ini orang yang magrur, bukan orang yang punya husnudzon. Fakadzalik, kata beliau, demikian juga, man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu minal fawz, orang yang punya prasangka baik, kuat rasa. Dan kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, mengkisahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan mencocokkan dengan permisalan yang beliau buat tadi. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladhina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, yarjuna rahmatullah, orang yang memiliki harapan, prasangka baik terhadap Allah. Siapa yang mengucapkan? Allah. Jadi kalau kita memiliki prasangka baik terhadap Allah, bahwasanya kita nanti akan dijadikan sebagai penduduk jannah, maka inilah jalannya: beriman, hijrah, dan jihad. Ya, setelah mulai beramal, mulai berusaha beribadah, mulai berusaha untuk mendapatkan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, baru berharap pada Allah. Mereka lah orang yang sungguh-sungguh berharap. Ya, harapan bukan harapan kosong. Ya, bukan pepesan kosong, bukan tong kosong. Ya. Taib. Fata'ammal, kata beliau, coba perhatikan ayat ini. Ya, tadabbaru. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha, atau dalam hatinya ada kunci, ditutup. Coba perhatikan, kata beliau, ta'amal ayat ini, perhatikan. Kaifa ja'ala roja'ahu, kaifa ja'ala roja'ahum idyanahum bihadihi ta'at, bagaimana mereka menjadikan rasa harap mereka sehingga mendatangi terhadap ketaatan-ketaatan ini. Jadi kalau kita memang mau berharap surga, kerjakanlah ibadah. Kalau kita berharap dijauhkan dari neraka, jauhilah kemaksiatan. Nah, seperti itu, dibuahkan dengan perbuatan. Wa qalal muktarun, adapun orang-orang yang tertipu berkata, innal mufarritina almudayyi'ina li huquqillahi almu'attilina li awamirihi albaghina ala ibadihi almutajarriina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. orang-orang yang tertipu di dalam masalah ini, mereka akan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersembrono, mufarritin, orang-orang yang menyia-nyiakan hak-hak Allah, memalingkan perintah-perintah Allah, berbuat baghyu zalim terhadap hamba-hamba Allah, durhaka terhadap atau na'am mutajarri'in, berani dengan apa yang Allah haramkan, maka mereka itu juga termasuk orang-orang yang menghendaki rahmat Allah. Saya itu gini-gini juga pengen surga. Saya itu gini-gini sebenarnya juga baik, hati saya ini baik, pengen bagus. Tetapi dia berbuat maksiat. Apakah cukup? Ya, nanti akhirnya masuk ke dalam aliran apa? Kepercayaan, yang penting percaya. Nah, saya tuh gini-gini juga gak mau masuk neraka, saya tuh pengen surga. Ya, tertipu. Dia sangka dengan ucapan ini dia selamat dari apa? Ancaman Allah. Kok mudah sekali. Para anbiya, para sahabat yang mereka setiap hari sampai habis waktunya untuk beribadah saja masih takut. Ya, kalau seandainya mereka lah yang dimasukkan ke neraka. Lalu bagaimana bisa orang-orang yang gak pernah ibadah, setiap hari maksiat, malah mudah ngomongnya, saya tuh gini-gini juga pengen surga. Ya, tanpa ada usaha. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, seandainya 1000 orang Allah masukkan semua ke dalam neraka. Ya, kemudian satu. Ya, kemudian seandainya ada 1000 orang semua dimasukkan ke surga, ada satu dari mereka yang dimasukkan neraka, sungguh wallahi demi Allah akulah yang paling takut, jangan-jangan satu itu adalah aku. Ini kalau mereka berasal. Tapi kalau kita 1000 orang masuk surga, 1 orang masuk jannah, ya kan masih banyak pertimbangan. Saya lebih baik, masih lebih bagus dari fulan. Saya masih lebih giat dari fulan. Ya. Nah, mengangkat dirinya. Taib. Wallahi ini yang ada pada manusia. Wasirul mas'alah, sekarang apa rahasia permasalahan ini? An-narraja wa husnul dhon innama yakunu ma'al ityani bil asbabil lati na'am innama yakunu ma'al ityani bi asbabil lati tadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi fayati al-'abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbihi wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha wa an yaj'alaha musilatan lima yanfa'uhu wa yusrifa anhu ma yu'ariduha wa yubtilu atharaha. Menjadi inti permasalahan ini, rahasia masalah ini, bahwasannya seorang yang berharap, seseorang yang punya dhon yang baik terhadap Allah, hanyalah hal itu ya nyata bersamaan dengan mendatangi sebab-sebab yang dengan sebab tadi hikmah Allah menuntutnya di dalam syariatnya, di dalam takdirnya, pahala dan juga karomahnya. Seorang hamba mendatangi dengan sebab-sebab tadi, kemudian baru dia berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah na'am untuk tidak diwakilkan padanya, tidak hanya diwakilkan kepada husnudzon. Ya, cukup dengan husnudzon kemudian tidak beramal, dan dia pun berdoa kepada Allah menjadikan husnudzon tadi sebagai sebuah perantara kepada sesuatu yang memberikan manfaat pada dirinya dan memalingkan darinya apa yang memalingkan dan juga menghilangkan bekas-bekasnya. Nah, ini bedanya siapa yang husnudzon dan siapa yang tertipu dalam na'am perbuatannya. Na'am. Jadi seseorang yang hendak mendapatkan rahmat Allah itu harus dibarengi dengan usaha, tidak cukup dengan angan-angan. Ya, tidak cukup dengan doa tanpa dia melakukan sesuatu yang lain. Akhirnya nanti malah jadi ya, akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah kecawen, akidah-akidah aliran kepercayaan, ya, cukup dengan semedi, cukup dengan apa bertapa. Nah, kapan ketika sudah memasuki atau dimasuki berbagai macam akidah-akidah yang tidak selaras dengan Al-Quran wa Sunnah. Taib. Kemudian kata beliau, melanjutkan ucapannya tadi, membimbing kita kembali untuk berjalan di atas jalan yang lurus, karena kita ini dihadapkan dengan tiga jalan. Jalan modernisasi, ya, kemudian jalan tradisional, kemudian jalan syariat. Yang ketiga-tiganya ini ada terbentang di hadapan kita. Satu jalan kita harus mengikuti perkembangan zaman, di kemodernan ya zaman. Satu jalan kita harus mengikuti tradisional, ya, mengikuti jalan adat. Satu jalan lagi kita harus berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita semua hari ini kita lalui kalau kita tidak mampu untuk berpegang teguh di atas agama yang hak. Saatnya ya harus berpenampilan dengan penampilan modern, maka kita pun berpenampilan dengan jalan tadi. Saatnya kita harus menyelaraskan dengan pola fikir adat istiadat, maka kita harus sejalan dengan itu. Saatnya kita harus ya menata kembali syariat, kita pun berpenampilan dengan penampilan itu. Taib, ini yang terbentang di hadapan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa dan disyariatkan doa itu dalam setiap salawat kita. Ihdinashal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang Yahudi, ini jalan kemodernisasian. Jalannya orang Nasara, ini jalan ya tradisional. Jalan yang na'am mustaqim adalah jalan syariat, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu syariat Islam. Nah, maka kita diperintah untuk senantiasa mengikuti syariat, tidak mengikuti sana dan sini dalam keadaan menyelisih syariat kita. Taib, dan tidak perlu kita dibilang orang yang bijak. Orang yang bijak itu orang yang selaras dengan din, bukan orang yang mengikuti kemauan masyarakat. Nah, sekedar tanazulan, madarah, mengalah karena sebab dunia, kita mengalah tanazul, merendah dalam rangka untuk ya meraih hati mereka, tidak mengapa. Tetapi kalau kita mengalah, kita tanazul dalam rangka kita harus mengorbankan prinsip, maka jangan. Taib, karena yang sifatnya mujamalah, mudahanah, ini hukumnya haram di dalam agama kita. Tapi kalau madarah, ini hukumnya masnunah, masyru'ah, disunnahkan dan disyariatkan. Kita mengalah na'am dalam rangka hanya karena masalah dunia. Kata beliau, faslun lawazimur raja, termasuk keharusan-keharusan rasa harap. Apa saja kalau kita punya rasa harap, kita punya keinginan, kemauan, apa yang harus kita sertakan di dalamnya? Wa mimma yanbaghi, kata beliau, an ya'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalatha umurin. Dan dari perkara yang selayaknya untuk diketahui bagi siapa yang memiliki keinginan untuk meraih sesuatu, maka diharuskan keinginannya tadi memiliki tiga perkara. Jadi kalau kita berharap mendapatkan sesuatu, maka milikilah tiga perkara ini, pasti kita akan bersemangat untuk mendapatkan. Yang pertama, mahabbatu mayarju, mencintai apa yang dia harapkan. Sesuatu yang dia inginkan tadi adalah termasuk pilihan hatinya, keinginan jiwanya, rasa harapnya. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, takut dari hilangnya. Takut kalau seandainya apa yang menjadi harapannya hilang. Yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan, berusaha untuk mendapatkan sesuai dengan kemampuan. Sungguh-sungguh, kalau kita cinta, maka kita akan bersungguh-sungguh. Kita ingin menjadi orang kaya raya, maka bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita ingin jadi orang yang pandai, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wahakada. Dan seperti itu jalannya. Nah, kita cinta dengan keluarga, maka kita akan mati-matian memperjuangkan mereka. Kita cinta dengan naam bangsa, kita pun akan mati-matian memperjuangkan bangsa tadi. Dan demikian, kita berharap ya negara kita ini menjadi negara yang baik, maka kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat. Taib. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik fahuwa min babil amani, kata beliau. Adapun sesuatu keinginan yang tidak dibarengi dengan salah ya saat tiga ini semuanya, maka ini sekedar angan-angan belaka. Angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Taib. Orang yang punya cita-cita tetapi tidak ada usaha, hanya berharap bulan jatuh. Ya, maksudnya apa? Berharap bulan jatuh, ya berharap sesuatu yang mustahil. Ya, punya keinginan menjadi pandai tetapi gak belajar, pengen ilmu laduni langsung tiba-tiba pinter. Ya, mustahil. Ini kerjaannya orang-orang malas. Ilmu laduni itu kerjaannya siapa? Orang-orang malas. Kalau jadi pemalas nanti jadi ilmu laduni. Baik, tidak belajar kok tiba-tiba langsung pinter. Baik, ini banyak terdengar. Ya, seperti ini banyak terdengar. Maka sebagian dari berita yang berkembang di masyarakat, kok tiba-tiba jadi fulan ini jadi apa kiai, wah ini dapat ilmu laduni. Maka banyak kiai yang tenarnya sesaat. Kenapa? Karena ilmunya hilang, laduninya katanya. Nah, Allah musta'an. Ini amani, kata beliau. Wal raja syai'un, wal amani syai'un akhar. Rasa harap itu sesuatu, dan angan-angan sesuatu yang lain, berbeda. Berharap dengan berangan-angan kan beda. Kalau berharap itu sesuatu yang mungkin, ya kalau amani sesuatu yang mustahil. Ya berharap, ya lau na'am laita syabab ya'udu yauman, kalau seandainya masa muda ini kembali satu hari saja. Nah, ini bab apa ini? Bab harap apa hab? Bab ya, angan-angan. Angan-angan. Masa muda sudah berlalu, sudah tua sekarang, enggak mungkin kembali. Ya, ini bedanya angan-angan dengan rasa harap. Kalau rasa harap itu mungkin. Seandainya saya jadi orang pintar, seandainya saya menjadi seorang yang dermawan, mungkin. Kalau ada usaha, ini bedanya. Kalau roja itu sesuatu yang harapannya itu mungkin terjadi. Kalau amani sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dalam ilmu nahwu disebutkan di sana baina ar-raja wa tamanni. Syai'un matrubun husuluhu. Ya, syai'un mungkin husuluhu, mungkin untuk didapatkan. Fakullu rajin khaif. Setiap orang yang berharap, dia memiliki rasa takut. Taib. Seorang yang berharap pasti memiliki rasa was-was. Jangan-jangan. Bersamaan dengan harapannya ada rasa takut. Ya, ketika seseorang ya melamar sebuah perusahaan, ya sudah memasukkan lamaran, sudah selesai tes interview, selesai tes ini tes itu, tinggal menunggu panggilan, harap-harap cemas. Kan gitu. Harap tapi cemas. Ya, harapnya karena memang sudah selesai tesnya selesai, cemasnya kalau enggak diterima. Mau apa? Ya, sudah tahajud, sudah Senin Kemis, ya, sudah mutih. Allah musta'an. Ya, setiap orang yang berharap pasti takut. Cemas. Ya, ada was-was dalam hatinya. Ya, semuanya ini kita mengalaminya. Mengalami itulah gambaran roja. Kalau kita ingin tahu mana yang amani dan mana yang roja. Wasairu, ala tarikin ala tarik idha khafa asra'a asyar makhafat al-fawat. Orang yang berjalan pada sebuah jalan, ketika dia takut, maka dia akan percepat jalannya karena takut tertinggal. Taib. Wa fi jami'i Tirmidzi. Hadisnya hasan dari Ubay bin Ka'ab. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj. Barang siapa yang dia takut, maka dia akan berjalan sepanjang malam. Ya, karena takut ketinggalan, maka dia pun akan berjalan. Tidak banyak istirahat, terus berjalan karena takut ketinggalan. Wa man adraja balagal manzil, barang siapa yang berjalan terus di malam hari, maka dia akan sampai ke tempat. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, dagangan Allah adalah surga. Taib. Jadi itu termasuk perkara yang harus dimiliki ketika dia berharap. Cinta dengan harapannya, takut tidak mendapatkan, dan berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk meraihnya. Cinta, takut tidak naam mendapatkan, cinta akan membuahkan sebuah amalan, takut akan memberikan dorongan, berusaha, ya, ini sebagai bentuk tawakalnya untuk mendapatkan perkara tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.